Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul ikhwah a'azani wa jazakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-402 dalam kitab aslinya, hadis yang ke-517. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yaqulullahu istad'amtuka falam tut'imni qala fa yaqulu ya rabbi kaifa istad'amtani wa lam ut'imka wa anta rabbul alamin qala am 'alimta anna 'abdi fulanan istad'amaka falam tut'imhu am 'alimta annaka law kunta ad'amtahu lawajatta dhalika indi. Ibnu Adam, istasqaituka falam taskini. Faqala ya Rabbi wa kaifa askika wa anta rabbul alamin. Fayaqulu inna abdi fulanan istasqaka falam taskih. Am 'alimta annaka law kunta saqaitahu lawajatta dhalika indi. Ya Ibnu Adam, marattu falam ta'udni faqala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala am 'alimta anna 'abdi fulanan marida falau kunta uttahu lawajatta dhalika indi aw wajattani indahu. Berkata al-musannifu rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis qudsi, kalam beliau meriwayatkan langsung dari Rabbnya, dari Allah Jalla wa'az, disebutkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan aku meminta makan kepadamu namun kamu tidak memberi makan padaku. Maka dia berkata, wahai Rabbku, bagaimana engkau meminta makan padaku dan aku tidak memberimu makan, sementara engkau adalah Rabbul Alamin, pencipta semesta alam, yang mengatur semesta alam. Qal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku si fulan telah meminta makan kepadamu namun kamu tidak memberinya makan. Tidakkah kamu tahu? Sesungguhnya kamu, kalau seandainya kamu memberinya makan, engkau akan mendapati yang demikian itu di sisiku. Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu, namun kamu tidak memberiku minum. Maka anak Adam menyatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana aku memberi minum kepada engkau, sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, sesungguhnya hambaku si fulan, dia telah meminta minum padamu, namun kamu tidak memberinya minum. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya kamu, kalau seandainya kamu memberinya minum, engkau akan dapati yang demikian itu di sisiku. Wahai anak Adam, aku sakit, namun engkau tidak menjengukku. Maka dia berkata, wahai Rabb, bagaimana aku menjenguk engkau, sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Maka Allah menyatakan, tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku si fulan, dia sakit, kalau seandainya kamu menjenguknya, niscaya kamu akan dapati yang demikian itu di sisiku, atau engkau akan mendapatiku di sisinya. Ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah, hadis yang sahih ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, dalam kitabul birri wasillah wal adab, dalam kitab al-bir wasillah wal adab. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meriwayatkan langsung dari Rabb-nya, sehingga hadis ini termasuk hadis qudsi. Itu firman Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam langsung dari Rabb-nya tanpa perantara malaikat Jibril. Beda dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an wahyu dari Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam lewat perantara malaikat Jibril. Maka di sini Rasulullah meriwayatkan dari Allah, Allah menyatakan, wahai anak Adam, aku meminta makan kepada engkau. Istad'amtuka, artinya aku minta makan kepadamu, namun kamu tidak memberiku makan. Maka dikatakan, wahai Rabbku, bagaimana engkau meminta makan padaku dan aku tidak memberimu makan, sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Di sini si hamba terheran-heran, bagaimana mungkin aku memberi makan pada engkau, ya Allah, sementara makanan itu hanya dibutuhkan oleh zat yang lemah untuk menguatkan dirinya, untuk menegakkan punggungnya. Sementara engkau adalah Rabbul Alamin yang mengatur semesta alam, tidak butuh kepada makan. Kemudian Allah menjelaskan, tidakkah engkau tahu hambaku si fulan, dia kelaparan meminta makan padamu, namun kamu tidak memberinya makan. Tidakkah engkau tahu bahwasanya kamu, kalau seandainya kamu memberinya makan, tentu kamu akan mendapati yang demikian itu di sisiku. Di sini terdapat penjelasan perkara yang hamba itu masih ada kesamaran padanya. Hamba tadi terheran-heran, Bagaimana Allah itu meminta makan kepada aku, kemudian aku tidak memberinya makan. Wong dia Rabbul Alamin, yang mengatur, yang menciptakan, yang mengurus alam semesta ini. Bagaimana aku bisa memberinya makan, sementara makanan itu dibutuhkan oleh orang yang lemah, antara yang lemah untuk menguatkan dirinya, untuk menegakkan punggungnya. Sementara Allah Rabbul Alamin. Kemudian dijelaskan oleh Allah, maksud Allah meminta makan kepada hambanya, di sana ada hamba Allah yang kelaparan, meminta makan kepada saudaranya, saudaranya tidak mau memberinya makan. Padahal kalau dia mau memberikan makanan pada saudaranya, maka yang demikian itu akan didapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya. Kemudian Allah nyatakan lagi, wahai anak Adam, aku minta minum padamu, namun kamu tidak memberiku minum. Maka anak Adam juga menyatakan, wahai Rabbku, bagaimana aku memberimu minum, sementara engkau adalah Rabbul Alamin. Juga terheran-heran lagi, bagaimana aku bisa memberimu minum, sementara yang kehausan, yang butuh kepada minum, itu adalah hamba yang lemah. Dia butuh kepada minum untuk menyambung hidupnya. Sementara Allah, Zat yang maha kaya, tidak butuh kepada minum. Maka Allah jelaskan, sesungguhnya hambaku si fulan telah meminta minum kepada engkau, namun engkau tidak memberinya minum. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya engkau, kalau seandainya engkau memberinya minum, tentu engkau akan dapat yang demikian itu di sisiku. Kalau kamu mau bersedekah kepada saudaramu yang kehausan atau yang membutuhkan air dengan penuh keikhlasan, tentu engkau akan dapatkan ganjarannya, pahalanya di sisiku. Maka dari dua penjelasan ini menjelaskan kepada kita keutamaan memberi makan dan keutamaan memberi minum bagi yang membutuhkan keduanya, terutama bersedekah dengan air ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Beberapa hadis dalam masalah ini telah kita lewati dan kita kaji bersama dalam beberapa pertemuan sebelumnya tentang keutamaan bersedekah dengan air. Seperti disebutkan ketika seorang sahabi menyatakan, wahai Rasulullah, ibuku meninggal secara tiba-tiba. Dia belum sempat bersedekah. Apakah boleh kalau aku bersedekah, aku niatkan pahalanya untuk ibuku? Maka Rasulullah menjawab, naam, iya. Wa'alaika bilma', hendaknya kamu bersedekah dengan air. Maka bersedekah dengan air terlihat hal yang sepele, namun memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Yang berikutnya, Allah panggil hambanya, wahai anak Adam, aku sakit, namun engkau tidak menjengukku. Si hamba menyatakan, wahai Rabb, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul Alamin. Diulang lagi keheranan si hamba tadi. Yang demikian itu karena menjenguk orang sakit. Itu dibutuhkan oleh si sakit untuk menguatkan jiwanya. Agar dia terhibur dengan itu, sehingga harapannya untuk sembuh semakin kuat. Sementara Allah Rabbul Alamin tidak butuh untuk didengar oleh hambanya. Allah Maha Kuat, Maha Kuasa, enggak diiringi kelemahan, sakit dan yang semisalnya. Bagaimana aku menjengukmu? Engkau adalah Zat yang Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Perkasa. Maka Allah menjelaskan, tidakkah engkau tahu hambaku si fulan sakit, namun engkau tidak mau menjenguknya. Kalau seandainya kamu menjenguknya, tentu engkau akan dapati yang demikian itu di sisiku. Atau dalam satu keterangan di sini, rawi menyatakan, engkau akan dapati aku di sisinya. Di sini diterangkan oleh para ulama, di sini apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bentuk pemuliaan baginya. Memberi makan pada hamba Allah yang membutuhkan. Ini dikatakan oleh Allah seperti memberi makan kepada Allah. Menjenguk saudara kita yang sakit seperti menjenguk Allah. Dalam surah An-Nisa disebutkan yuhadiunallah, mereka membuat muslihat kepada Allah, mereka hendak menipu Allah, padahal mereka hakikatnya adalah menipu kaum mukminin. Musuh-musuh Allah itu menipu kaum mukminin. Allah jadikan makar mereka terhadap kaum mukminin ini sebagai makar terhadap Rabbul Alamin. Kalau seorang hamba memberi makan, minum kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, disyaratkan oleh Allah itu sebagaimana halnya memberikan makan dan minum kepada Allah, sekedar sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Allah memuliakan kaum mukminin, maka orang yang menyakiti mereka, membikin makar mereka, membikin muslihat kepada mereka, tipu daya, kejahatan pada mereka, itu seperti menipu Allah, membikin makar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini terdapat satu faedah. Hadis ini menunjukkan Allah itu Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang lemah. Di sini terdapat faedah bahwasanya Allah itu Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang lemah. Maka kita sebagai seorang muslim dituntut untuk memiliki sikap pengasih dan menyayang kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan yang lemah, yang kekurangan makan, kekurangan minum, benar-benar mengalami kondisi yang lemah, maka butuh untuk kita santuni. Di sini hamba ditanya oleh Allah, kenapa tidak memberikan makan dan minum kepada orang yang membutuhkannya demikian itu. Juga menanyai orang yang tidak menjenguk saudara-saudaranya yang sakit. Ini menunjukkan bahwasanya memberi makan dan memberi minum, menjenguk saudara-saudara kita yang sakit, yang termasuk amal ibadah yang besar, yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dan hadis ini sekaligus memberikan faedah kepada kita bahwasanya meminta makan dan meminta minum bagi orang yang memang benar-benar membutuhkan, ini perkara yang dibolehkan karena darurat. Kita misalnya dihadapkan dalam situasi yang kita dalam kondisi kelaparan, enggak ada bekal, maka kita terpaksa meminta makan atau meminta minum karena darurat, emergensi. Ini dalam syariat perkara yang boleh, bukan termasuk bentuk meminta-minta yang tercela. Karena meminta-minta yang tercela itu adalah meminta-minta dalam rangka untuk mengayakan diri. Dalam artian dia sebenarnya sudah berkecukupan. Namun meminta-minta dijadikan sebagai pekerjaan. Artinya dia enggak ada keharusan untuk meminta-minta. Namun dia tetap meminta-minta untuk memberikan kecukupan pada dirinya. Ini perkara yang madmum, perkara yang tercela berdasarkan beberapa hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun meminta makan, meminta minum ketika dalam kondisi darurat, orang itu memang benar-benar kelaparan, kehausan, maka ini perkara yang dibolehkan. Juga hadis ini menjelaskan keutamaan menjenguk saudara kita yang sakit. Hadis yang berikutnya, qala al-musannifu rahimahullahu taala an Abi Sa'id anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala udul marid wattabi'ul janaiza tudzakkirukumul akhirata. Dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, beliau bersabda, jenguklah orang yang sakit, iringi jenazah. Amalan-amalan itu akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit dan keutamaan mengiringi jenazah. Di sini disebutkan dalam bentuk perintah, jenguklah orang yang sakit, iringi jenazah. Apakah menjenguk orang yang sakit dan mengiringi jenazah saudara kita sama kaum muslimin hukumnya wajib? Maka pendapat yang dikuatkan oleh para ulama bahwasanya hukum asal memang al-amru lil wujub, perintah itu hukum asalnya menunjukkan kewajiban. Namun kewajiban di sini seperti yang diterangkan oleh al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, yuhtamalu kaunul amri lil wujub alal kifayah. Jadi kewajiban di sini adalah fardul kifayah, bukan fardul ain. Artinya kalau sebagian kaum muslimin sudah menunaikannya dan mencukupi, kewajiban ini gugur bagi kaum muslimin yang lainnya. Namun kalau kewajiban ini belum ada yang menunaikannya dan belum mencukupinya, maka semuanya adalah terkena dosa. Adapun fardul ain, ini kewajiban bagi setiap individu dari kaum muslimin. Adapun mengiringi jenazah, menyenggung orang yang sakit, ini fardul kifayah. Kalau sebagian saudara kita sudah menunaikannya dan sudah mencukupi, maka kewajiban ini gugur bagi kaum muslimin yang lainnya. Adapun jumhur ulama menyatakan hal ini bukan fardu kifayah, bahkan ini sekedar perkara yang nadab, hanya mustahab, anjuran semata. Hukum asalnya adalah dianjurkan. Dan anjuran ini bisa sampai pada tingkat wajib pada hak sebagian, tidak sebagian yang lainnya. Mungkin pada kondisi tertentu itu menjadi fardhu kifayah, atau bahkan mungkin bisa menjadi fardhu ain, wajib ain. Namun tidak pada semua keadaan, tergantung kondisinya. Di antara nas yang menguatkan bahwasanya di sini menyenguk orang sakit ini hukumnya adalah wajib adalah hadis salatun quluhunna haqqun ala kulli muslimin. Ada tiga amalan, semuanya merupakan hak bagi setiap muslim, berarti kewajiban bagi muslim yang lainnya. Di antara adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Kedua amalan ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena memiliki keutamaan yang besar. Disebutkan tudzakirukumul akhirah. Amalan tersebut akan mengingatkan kalian terhadap perkara akhirat kalian. Dengan kita menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, ini akan mengingatkan kita kepada kondisi akhirat, kepada kengerian-kengerian akhirat. Bahwasanya kondisi sakit ini ibaratnya keadaan seorang itu dekat dengan ajalnya, berarti dekat dengan kehidupan akhiratnya, dengan alam barzah. Mengiringi jenazah juga demikian. Saudara kita yang telah mati, kita sholatkan, atau sebelumnya kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita antarkan ke pekuburannya, maka setelah itu dia akan mengalami kehidupan berikutnya, kehidupan akhiratnya, awal dari tahapan kehidupan akhiratnya, yaitu kehidupan alam barzah. Dia akan mengalami di situ imma nikmat kubur atau adabul kubri. Dia akan mengalami dua keadaan, imma disiksa dalam kuburnya atau dia mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya. Maka siksa kubur di sana ada kengerian-kengerian yang luar biasa sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih. Maka dengan kita menjenguk orang sakit, kita mengiringi jenazah, ini akan mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat. Sehingga kita diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, dalam rangka untuk memenuhi hak saudara kita muslim, sekaligus untuk mengambil pelajaran darinya. Bahwasanya sehat itu adalah nikmat yang azimah, nikmat yang agung. Bahkan as-sihatu, nikmat kesehatan, ini ibaratnya adalah mahkota. Mahkota itu ibaratnya harta yang paling mulia yang dimiliki oleh raja, yang diletakkan di atas kepalanya sebagai perlambang apa istilahnya kenikmatan dunianya. Maka kesehatan demikian, itu kesehatan adalah mahkota yang ada di atas kepala-kepala kita. Namun mahkota yang berharga yang indah ini tidak akan ada yang melihatnya kecuali hanya orang-orang yang sakit. Ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit, baru kita akan melihat ternyata kesehatan adalah sebuah mahkota yang berharga. Jadi yang tahu nilai nikmat sehat itu adalah orang-orang yang sakit. Ketika sudah terbaring lemah di rumah sakit atau di rumah masing-masing, tergolek lemah karena derita sakit yang dia alami, baru dia akan merasakan sehat itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Ketika sakit, enggak leluasa untuk beribadah, enggak bisa leluasa untuk beraktivitas, tidak bisa begini, tidak bisa begitu, dia baru sadar bahwasanya kesehatan adalah sebuah nikmat yang besar yang harus dia jaga. Dia gunakan dalam perkara-perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Maka sakit dan kematian itu dua hal yang akan mengingatkan seorang hamba kepada kehidupan akhiratnya. Karena keduanya adalah di antara sebab-sebab yang akan memindahkan seseorang dari kehidupan dunianya menuju tahapan-tahapan panjang perjalanan akhiratnya. Dengan sakit, kemudian dengan mati. Dengan itu akan menjadi sebab dirinya berpindah kepada kehidupan akhiratnya. Maka diharapkan dengan itu seorang hamba itu bersiap-siap dengan memperbanyak amal soleh untuk persiapan menghadapi perjalanan panjang dalam alam akhiratnya. Sehingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah suatu saat ketika mengiringi jenazah dengan seorang pemuda muridnya, maka ditanya ini muridnya, bagaimana kira-kira pendapatmu kalau mayit itu hidup kembali misalnya? Kira-kira setelah dia mengalami kematian itu apa yang akan dia lakukan? Kata pemuda tadi, kalau seandainya mayit itu bisa hidup kembali, aku yakin dia akan bersemangat, akan getol untuk melakukan berbagai macam amal soleh karena telah mengalami kematian. Kata Al-Hasan Al-Basri, jawaban itu memang yang dia tunggu. Maka beliau nyatakan, fa'ilam yakun huwa fakun anta. Kalau dia sudah enggak mungkin lagi untuk hidup kemudian beramal soleh, ya hendaknya kamu, kamu yang masih berkesempatan untuk beramal soleh, kamu yang mulai sekarang memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ketaatan kepada Allah, meningkatkan iman dan takwamu kepada Allah. Enggak usah menunggu mengambil pelajaran dari orang yang mati kemudian hidup kembali. Karena secara fitrah pikiran orang, kalau orang itu mati kok hidup kembali, berarti dia sudah mengetahui kengerian-kengerian alam akhirat. Dia baru bersemangat. Sebagaimana orang-orang kafir dikisahkan oleh Allah ketika mereka dalam kehidupan akhiratnya, mereka akan memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku di dunia, aku akan melakukan berbagai macam amal soleh. Kata Allah, sekali-kali tidak, itu hanya omongan mereka. Sementara di belakang mereka itu sudah ada alam barzah. Di belakang mereka sudah alam barzah. Maka tidak heran kalau pemuda tadi berpikiran kalau orang mati itu bisa hidup kembali, dia akan rajin beramal soleh. Karena sudah menyaksikan kehidupan akhiratnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, kalau dia sudah enggak mungkin, ya kamu yang masih mungkin untuk beramal soleh. Mulai sekarang kamu beramal soleh. Untuk istidak persiapan menjalani kehidupan akhirat. Maka di sini diambil satu faedah bahwasanya maksud dan tujuan terbesar kita melakukan takziah kepada saudara kita, dalam arti kita mengiringi jenazahnya hingga ke pemakamannya, ini dalam rangka untuk dzikrul akhirah, untuk mengingat kehidupan akhirat, mengingat kematian. Di situ ada faedah-faedah ketika sudah masuk area pekuburan, ini akan mengingatkan diri kita, hati kita dengan kehidupan akhirat, dengan alam kubur, dengan siksanya dan lain sebagainya. Dan ini yang ditakutkan oleh para salaf, diantaranya Utsman bin Affan. Kalau beliau melihat kubur, beliau menangis sampai budak yang beliau merdekakan, yang beliau telah merdekakan bertanya mantan budaknya, kalau engkau sebut tentang surga dan neraka, engkau tidak sedemikian menangis sebagaimana menangisnya engkau ketika melihat kuburan sampai basah jenggot anda, wahai Utsman. Maka Utsman menyatakan, karena aku mendengar Rasulullah menyatakan bahwasanya alam kubur itu merupakan satu tahapan dari tahapan panjang perjalanan akhirat. Siapa yang selamat, maka perjalanan berikutnya lebih mudah. Siapa yang tidak selamat dari azab kubur, maka untuk menjalani perjalanan akhirat yang berikutnya tentu lebih sulit, lebih mengerikan, lebih dahsyat. Juga aku dengar Rasulullah menyatakan, aku tidak pernah melihat satu pemandangan pun kecuali kuburan itu yang paling mengerikan di antara pemandangan-pemandangan yang mengerikan. Karena apa? Di balik itu ada alam barzah tadi. Di sana ada adabul qabri. Di sana ada fitnatul qabri. Pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Sampai Utsman yang di masa hidupnya dinas sebagai ahlul jannah itu menyatakan, kalau seandainya aku berdiri di suatu tempat, aku belum tahu apakah nanti jalanku menuju surga atau menuju neraka, maka aku lebih suka kalau seandainya aku menjadi abu, menjadi arang. Setelah itu enggak mengalami apa-apa, seperti pohon. Kan enggak mengalami apa-apa dalam kehidupan akhiratnya. Dalam keadaan di masa hidupnya sudah dinas sebagai ahli jannah. Kenapa? Ngerinya kalau seandainya kita kemudian mengarah kepada jalan yang nanti akan mengantarkan kepada neraka, kepada siksa kubur, kepada siksa neraka. Waliyadubillah. Maka dengan menjenguk saudara kita yang sakit, mengiringi jenazah mereka, ini akan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat kita. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.